بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، كذا أكن مبايتا كتاب هداية الحيارة، yaitu كتاب yang membahas tentang jawaban-jawaban ilmiah terhadap syubhatnya Yahudi dan Nasara، yaitu تأليف tulisan dari Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah، yang kemudian dikenal dengan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dia beri judul Hidayatul Hayara, bimbingan bagi orang-orang yang bingung, yang dalam keadaan hayran. Fi ajwibatil yahudi wan nasara, dalam menjawab syubhat-syubhat Yahudi dan Nasara. Sudah kita baca sedikit mukaddimahnya. Yang mukaddimahnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana biasanya para ulama dalam memulai kitab-kitab mereka, memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Beliau menyebutkan alhamdulillahilladzi radhiya lana al-islam dinan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah ridha Islam sebagai agama dan telah menjadikan petunjuk dan bukti-bukti kebenarannya dengan sangat jelas. Sampai pada ucapan beliau tentang keislaman, fahuwa dinuhu alladzi irtadha li nafsihi, bahwa agama Islam ini adalah agama yang Allah ridhai. Afa ghayra dinillahi yabghun walau aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mencari agama selain Islam? Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Padahal seluruhnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di langit maupun yang di bumi. Apakah secara terpaksa atau sukarela? Dan kepadanya akan kembali. Kemudian dibawakan pula ayat-ayat berikutnya tentang keutamaan Islam, sampai pada ayat yang menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama para anbiya. Mengapa mereka agama-agama para anbiya disebut dengan agama Islam? Karena memang dasarnya adalah al-istislam, yaitu berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri hanya kepadanya, tidak kepada yang lainnya. Artinya didasari dengan tauhid. Sebagaimana disebutkan, wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahim hanifa wattakhadha Allah ibrahim khalila. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 125, siapakah yang lebih bagus agamanya daripada agama yang seseorang menyerahkan dirinya, wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbuat ihsan, mengikuti millahnya Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya, orang yang paling dicintainya. Ikhwanibdina azakumullah, sudah kita bahas sedikit pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Allah SWT menyebut agama Ibrahim sebagai agama Islam, yaitu agama yang didasari dengan al-istislam, yaitu berserah diri pada Allah SWT. Bahkan Allah bantah ketika mereka Yahudi dan Nasara menganggap bahwa agama Ibrahim adalah agama Yahudi, atau agama Ibrahim adalah agama Nasrani. Allah katakan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim juga bukan Nasrani, tetapi agama beliau adalah hanifan muslimah, agama yang lurus, yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, yang mengajak manusia untuk tunduk Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'azakumullah, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, kita ingatkan dulu bahwa pembahasan ini pembahasan ilmiah, bukan ingin mencerca atau menistakan sebuah agama tertentu, tetapi kita bicara ilmiah. Kita bicara mana yang hak secara ilmu, mana yang batil secara ilmu. Jadi dengan ilmiah, pembahasan-pembahasan yang dibawakan padanya hujjah-hujjah, bukti-bukti, dalil-dalil, seperti ketika kita bicarakan ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, makanya Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan. Mereka-mereka para ulama berkata bahwa ketika Ibrahim mengajarkan agamanya, belum ada Yahudi, belum ada Nasrani. Bagaimana mereka mengklaim bahwa agama Ibrahim adalah agama Yahudi? Bagaimana mengklaim bahwa agama Ibrahim adalah agama Nasrani? Padahal Nabi Musa dan Nabi Isa belum ada ketika itu. Agama Yahudi, agama Nasrani belum ada. Maka Allah katakan, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan. Ini adalah kalimat yang hak. Secara akal sehat, secara fitrah, secara hujjah, jelas ini adalah kalimat yang hak bahwa Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ibrahim adalah hanifan muslimah. Hanif adalah yang lurus, yang hanya beribadah kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Musliman adalah orang yang berserah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah agama yang hak, agama yang dibawakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali mengingatkan bahwa ini adalah masing muqaddimahnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian lanjutnya Ibnu Qayyim menyatakan, wa kaifa la yumayyiz man lahu adna 'aqlin yurja' ilayhi baina dinin qama asasuhu wartafa'a binahu ala ibadatir rahman wal 'amal bima yuhibbu wa yardah man ikhlasi fi sir wal i'lan ومعاملة خلقه بما أمر به من العدل والإحسان ما إثار طاعته على طاعة الشيطان وبين دين أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار بصاحبه. Di halaman 4 Allah Subhanahu wa taala telah membawakan agama ini, agama yang lurus dan didasari al-Islam, al-istislam, yaitu ketundukan. Maka kata Al-Qayyim, apakah tidak bisa dibedakan? Bagi orang yang memiliki akal yang sehat, artinya secara logika akal yang sehat, akal yang masih bisa berpikir, kata beliau, adna aqlin yurja ilaih, terendah-rendah akal yang bisa dirujuk kepadanya, ini akal yang sehat, apakah tidak bisa membedakan agama yang dibangun dasarnya dengan berserah diri, yang dibangun dasarnya dengan keikhlasan, beribadah hanya kepada Allah, tidak pada lainnya, yang dasarnya adalah bagaimana bermuamalah, bersosialisasi dengan manusia dan dengan makhluk-makhluk dengan adil dan ihsan, yang tetap lebih mentaati Allah dan hanya mentaati Allah, tidak mentaati syaitan, apakah enggak bisa dibedakan? Baina dinin ustita bunyanuhu ala syafa jurufin ha. Apakah tidak bisa dibedakan dengan agama-agama yang dibangun di pinggir jurang kehancuran, yang dasarnya penyembahan terhadap matahari misalnya, atau penyembahan terhadap niran, terhadap api, wa aqdi syarikati baina rahmani wa syaitan, atau agama yang didasari dengan persekutuan antara agama Allah dengan agama syaitan, yang dicampur antara ajaran dari Allah dengan ajaran dari syaitan, atau bainahu wa bainal awthan, atau menyampurkan antara agama Allah dengan agama keberhalaan, wasaniyah, keberhalaan, apakah tidak bisa dibedakan? Sungguh orang yang memiliki akal yang sehat akan bisa membedakan seorang yang beribadah kepada Tuhan yang satu dengan seorang yang beribadah kepada Tuhan yang banyak, pasti akan berbeda. Sebagaimana seorang budak hamba sahaya yang dimiliki oleh satu tuan, dia akan mentaatinya dengan mudah karena dia hanya memiliki satu tuan. Tetapi satu budak yang memiliki tuan yang banyak, pemilik yang banyak, masing-masing memerintahkan dengan perintah-perintahnya yang berbeda-beda, yang kadang bertentangan. Bagaimana kira-kira budak hamba sahaya tadi? Akan kebingungan dia, akan mentaati tuan yang mana, karena mereka semua tuan yang dia merupakan budaknya. Maka akan susah dan kesulitan. Ini barakallahu fikum, secara akal sehat akan dipaham bahwa tentunya yang beribadah kepada satu Tuhan saja, yang beribadah kepada pencipta langit dan bumi dan pemilik alam semesta, jelas lebih hak, jelas lebih afdal, jelas lebih sempurna daripada agama-agama yang memiliki lebih dari satu Tuhan. Ikhwan ibn a'azakumullah, Ibn Qayyim juga menyinggung agama yang lainnya sebagai perbandingan ilmiah. Juga agama Islam ini sangat jelas bagi orang yang memiliki akal yang sehat sedikit saja, kata beliau, akan terbedakan dari agama yang ustisa bunyanuhu ala ibadatul sulban, daripada ibadah yang dasarnya, saya ulangi, daripada agama yang dasarnya adalah peribadatan salib-salib, yang Tuhannya adalah salib-salib atau Tuhannya adalah manusia, yakni Isa bin Maryam yang mereka anggap sebagai Tuhan, dan juga Maryam mereka anggap sebagai Tuhan ibu dan Tuhan anak. Lihatlah, apakah pantas yang mengatur alam semesta, yang mengatur seluruh alam ini adalah makhluk yang pernah dikandung di perut seorang ibu, yang kemudian lahir seperti anak biasa, bermain seperti anak biasa, dan kemudian terjadi padanya apa yang terjadi pada manusia, buang air besar, buang air kecil, dan kemudian setelah dewasa dikejar-kejar oleh Yahudi, yang kemudian disalib dan dihinakan oleh mereka para Yahudi, apakah pantas akan dijadikan sebagai Tuhan atau jelmaan Tuhan atau anak Tuhan? Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyinggung agama lain di halaman 6-nya. Ini saya ringkaskan karena sudah kita baca kemarin. Barakallahu fiikum. Di halaman 6-nya Ibnu Qayyim membandingkan juga dengan agama lain. Au dinin ustisa bunyanu ala ibadatil ilahil manhur. Atau apakah tidak bisa dibedakan Islam ini yang dasarnya tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, atau hanya tunduk pada Allah saja, tidak pada yang lain? Apakah enggak bisa dibedakan dengan dinin ustisa bunyanuhu ala ibadatil ilahil manhuti bil aidi? Apakah enggak bisa dibedakan dengan agama yang dasarnya penyembahan terhadap Tuhan yang dipahat, dipahat dengan tangan, dibikin, dan mereka sudah membuat agamanya sendiri sebelum membuat patungnya. Artinya kata Ibnu Qayyim, sebelum mereka memahat patung-patungnya, mereka sudah memahat pikiran-pikiran mereka, sudah memahat dan mengukir logika dan pikiran mereka sebagai agama tertentu, dan kemudian baru mereka memahat patung-patungnya, membuat patung-patungnya. Tentunya ini adalah kebodohan yang nyata. Benda, makhluk, patung, hasil karya tangannya sendiri, yang kadang-kadang mereka sebutkan hasil karya seni tangan mereka sendiri, kemudian jadikan sebagai Tuhan atau lambang dari lambang-lambang Tuhan. Siapa yang membuat aturan? Jelas pasti bukan benda-benda tadi yang membuat aturan, tapi yang membuat aturan adalah pikiran-pikiran mereka sendiri. Maka silahkan bedakan agama yang aturannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, min fawqi sab'i samawat, dari atas 7 lapis langit, dari atas seluruh makhluk yang maha tinggi menurunkan wahyunya kepada rasulnya, mengajarkan satu syariat dan aturan agama yang sempurna. Bandingkan dengan agama yang tuhannya patung berhala yang diukir oleh tangan tadi, yang jelas aturannya bukan dari patung tersebut, tapi dari orang-orangnya, dari pikiran-pikiran mereka. Au dinil ummah al-ghadabiyah. Atau silakan bedakan dengan agama umat al-ghadabiyah. Agama umat al-ghadabiyah adalah agama Yahudi. Dijuluki ghadabiyah, umat yang dimurkai, karena Allah Subhanahu wa taala menjuluki Yahudi dengan umat yang dimurkai, karena memang mereka adalah orang-orang yang banyak membunuh para rasul, mereka banyak merubah dan mengganti agama-agama para rasul, mereka tahu ilmu tapi mereka sengaja menentang ilmu. Itu Yahudi. Bandingkan dengan agama mereka. Alladzina salakhu min ridwanillah. Yang mereka terlepas dari keriduan Allah seperti terlepasnya kulit ular ketika dia menguliti dirinya atau ketika dia berganti kulit, betul-betul terlepas seluruhnya. Wa ba'u bil ghadabi wal khizyi, sehingga mereka membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ghadiba Allahu alaihi wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam. Allah murka kepada mereka dan Allah melaknat mereka. Allah persiapkan bagi mereka neraka jahannam. Mengapa? Karena mereka menentang agama bukan karena tidak tahu. Mereka tahu, mereka mengerti, tapi mereka sengaja-sengaja menentang. Ini Yahudi. Faraqu ahkam at-Taurat wa nabadzuha. Mereka menyelisihi hukum-hukum Taurat yang mereka punya. Dan mereka lempar kitab mereka wara'a dhuhurihim. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka. Dan mereka lebih memilih keuntungan-keuntungan dunia. Di halaman berikutnya, di halaman 7, Ibnu Qayyim juga menyatakan, au dinin usita bunyanahu ala anna rabbal alamin wujudul mutlak fil adhar. Atau apakah tidak bisa dibedakan agama Islam ini dengan agama yang dasar agamanya adalah penyembahan terhadap Tuhan yang kata mereka Tuhan itu hanya keberadaan di dalam pikiran saja. Agama ini, agama apa ini? Agama filsafat. Agamanya Aristo wa Plato, agamanya orang-orang Yunani, bahwa Rabbul Alamin, Tuhan itu kata mereka adalah wujudun mutlak, keberadaan yang mutlak fil adhan, yang ada dalam pikiran. La haqiqata lahu fil a'yan, yang tidak ada di dalam kenyataan. Astagfirullah. Jadi kalau lihat agama mereka, agama filsafat ini, agama Yunani, mereka menganggap bahwa Tuhan itu hanya dalam pikiran. Tidak ada dalam wujud nyata. Laisa bidakhili fil 'alam, laisa bidakhilin fil 'alam wa la kharijin 'an. Tidak ada di dalam alam ini, enggak ada pula di luar alam, hanya di dalam pikiran saja. Tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui keberadaannya, tidak bisa melakukan apapun, tidak ada kehidupan, enggak ada kekuasaan, enggak ada keinginan, enggak ada pilihan. Dan Tuhan menurut mereka tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi dalam 6 hari. Bal lam tazali samawati wal ardu ma'ah. Bahkan kata mereka langit dan bumi terus bersama Tuhan. Wujuduha muqarin li wujudihi. Keberadaannya bersama dengan keberadaan alam semesta. Lam yuhdithha ba'da adamiha. Tidak mengadakan dan tidak menghilangkan. Wala lahu qudratun ala ifna'iha. Dan tidak mampu pula Tuhan menurut mereka ini untuk menghilangkan alam semesta ini atau menghancurkannya. Ma anzala ala basharin kitaban. Katanya tidak pernah menurunkan kitab. Wala arsala ila nasi rasulan. Tidak pernah mengutus seorang rasul pun. Fala syara'a yuttaba' wala rasula yuta' wala zara ba'da hadhihi ad-dahr. Kata mereka, tidak ada rasul yang diutus, tidak ada syariat yang harus diikuti, enggak ada rasul yang harus ditaati, enggak ada negeri akhirat setelah negeri dunia ini. Wala mabda' lil alami wala ma'ad, tidak ada permulaan alam ini dan enggak ada pula akhirnya. Wala ba'tha wala nusyur, enggak ada kebangkitan, enggak ada pengumpulan manusia di alam barzah atau di alam akhirat. wala jannah wala nar, enggak ada surga, enggak ada neraka. In hiya illa tis'atu aflakin wa ashrat uqul. Kata mereka, tidaklah agama ini kecuali hanya 9 falak. 9 falak dengan 10 akal. 10 ikatan. Wa arba'at arkani wa aflakin tadur. Dan 4 tonggak-tonggak dan falak yang beredar di sekitarnya. Wa nujumun tasir, dan bintang-bintang yang berjalan. Wa arhamun tudfa, dan rahim-rahim yang mengeluarkan, ini mengeluarkan apa yang dikandungnya. Wa ardun tubla, dan bumi yang menyerap air daripadanya. Ini agama mereka, agama-agama Yunani, kebanyakan mereka berpikir seperti ini. Tuhan itu hanya dalam pikiran, hanya dalam benak, enggak ada kenyataannya. Aturan-aturan semuanya ini bukan dari Tuhan. Tuhan hanya apa yang membisikkan dalam hati kita, kayaknya ini jelek. Atau membisikkan pada hati kita, kayaknya ini baik. Itu saja. Astagfirullah, astagfirullah. Ini agama ateis. Agama yang tidak menganggap keberadaan Tuhan sama sekali. Walaupun kadang mereka menyebut Tuhan, tetapi mereka pahami Tuhan hanya dalam pikiran saja. Tidak ada kenyataannya. Kemudian mereka hanya membahas tentang akhlak. Akhlak itu adalah rotasi-rotasi, putaran-putaran alam semesta. Putaran bintang ini, putaran bintang itu, putaran planet ini, putaran planet itu. Mereka hanya membahas bintang-bintang yang berjalan. Ini ke sana, ini kemari, peredaran bintang-bintang. Ila akhiri. Maka apa kata Allah tentang mereka? Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kata Allah, mereka berkata, tidaklah kehidupan kita ini kecuali kehidupan dunia. Enggak ada akhirat. Namutu wa nahya, kita hidup dan kita mati di dunia ini. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidaklah menghancurkan kita kecuali masa, kata mereka. Tidaklah menghancurkan kita kecuali waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, mereka tidak memiliki ilmu dalam hal ini. In hum illa yadhunnun, mereka tidak lain kecuali berprasangka. Hadirin dan hadirat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah masih mukadimahnya Ibnu Qayyim tentang memuji Allah dan memuji apa yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan Islam. Baru kemudian yang kedua, sebagaimana biasanya, setelah memuji Allah, kemudian bersyahadat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa la didda lahu, wa la nidda lahu, wa la sahibata lahu, wa la walad lahu, wa la walad lahu, wa la kuf'a lahu, ta'ala an ifkil mubtilin, wa kharsil kadibin, wa taqaddasa an syirkil musyrikin, wa abatilil mulsidin. Kemudian aku bersaksi, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingnya, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak, dan tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang sekufu dengannya. Maha suci dia dari segala macam kedustaan para ahli batin. Maha suci dia, maha suci Allah dari kharsil kadibin. Kharas itu menduga-duga tanpa ilmu. Dari tebakan-tebakan para pendusta. Dan maha suci Allah dari kesyirikan kaum musyrikin. Dan dari kebatilan kaum mulhidin. Kadzabal ajiluna bihi siwa. Sungguh berdusta orang yang menyimpang daripadanya. Dan yang menyimpang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang berjalan kepada selainnya. Wa dhallu dhalalan ba'ida, mereka yang berpaling dari Allah adalah orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa khasiru khusranan mubina, dan rugi dengan kerugian yang sangat jelas. Allah berfirman, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak pernah menjadikan seorang anak pun enggak pernah memiliki seorang anak pun, dan Allah tidak pernah menjadikan bersamanya satu ilah pun. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada Tuhan yang lain, niscaya masing-masing akan menciptakan dengan ciptaannya sendiri. Wala'ala ba'duhum ala ba'd, dan masing-masing akan merasa tinggi di atas yang lainnya. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ladikhan ibn a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya logika ini cukup untuk membantah Yahudi dan Nasrani. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menjadikan ada satu Tuhan lain. Karena kalau ada satu Tuhan lain, niscaya Tuhan lain tadi akan berkuasa menciptakan sekehendaknya, dan akan terjadilah pertentangan-pertentangan. Atau akan bisa mengatur dengan seenaknya, yang akhirnya akan bertentangan dengan aturan-aturan Allah sendiri. Dan itu mustahil. Kalau engkau berkata, ya Tuhan-Tuhan yang lain tadi tentunya kekuasaannya terbatas, dan tidak bisa berbuat kecuali dengan seizin Tuhan Bapa atau yang paling besar, maka kita katakan kalau begitu dia bukan Tuhan, karena tidak berkuasa. Kalau begitu, yang tadi dianggap Tuhan-Tuhan kecil tadi, Tuhan anak, Tuhan ibu, berarti bukan Tuhan, karena terbatas kekuasaannya. Sedangkan yang disebut dengan ilah adalah yang memiliki kekuasaan mutlak, bebas menciptakan apapun, bebas mengatur alam semesta apapun yang dia maukan. Itu baru dikatakan ilah. Maka Allah katakan, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah tidak menjadikan baginya seorang anak pun. Allah tidak memiliki satu orang anak pun, dan tidak memiliki pendamping Tuhan manapun. Karena kata Allah, "Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq." Karena masing-masing Tuhan tadi akan menciptakan apa yang dia maukan, dan kemudian akan saling bersaing. La'ala ba'duhum ala ba'd, akan saling bersaing antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lainnya. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Alimul ghaib wa syahada. Allah lah yang maha tahu hal-hal yang gaib maupun hal-hal yang tersaksikan. Wa ta'ala amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan mukadimahnya. Apa biasanya setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Lihat kaum muslimin, karena dasarnya, dasar agamanya adalah tunduk kepada Allah saja dan beribadah menghambakan diri hanya kepada Allah saja, maka mempersaksikan kepada nabinya sebagai nabi, sebagai rasul, dan sebagai hamba Allah. Tidak memiliki sifat ketuhanan, tidak memiliki sifat keilahan. Maka Ibnu Qayyim menunjukkan, asyhadu, saya bersaksi, anna Muhammadan abduhu wa rasul. Artinya barakallahu fikum, kita melakukannya sebelum nyuruh kalian melakukan. Kita sudah menegakkannya sebelum mengajak kalian untuk menegakkan. Wahai Yahudi yang menuhankan Uzair, Nabi Uzair. Wahai Nasrani yang menuhankan Nabi Isa. Kami bersaksi bahwa kami tidak mempertuhankan Nabi Muhammad SAW. Kami tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan, sebagai ilah, atau anak Tuhan, atau jelmaan Tuhan. Kami bersaksi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad benar-benar hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, makhluk Allah yang menjadi rasulnya, yang menjadi utusannya. Wa safwatuhu min khalqih, dan pilihannya dipilih di antara makhluk-makhluknya. Wa khiratuhu, yang terbaiknya dari makhluk-makhluknya. Wa aminuhu ala wahyi, yaitu makhluk hambanya yang terpercaya, yang dipercaya oleh Allah untuk membawa wahyunya. Wa safiruhu bainahu wa baina ibadihi, yang menjadi duta perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Ini Rasulullah SAW. Ibda'atahu bi khairi millatin wa ahsana syir'atin, yang diutus dengan sebaik-baik agama, wa ahsana syir'atin, dengan sebaik-baik syariat. Ikhwan ibn a'azakumullah, perlu catatan penting di sini bahwa syariat Nabi Muhammad SAW sebaik-baik syariat. Mungkin ada yang kemudian berpikir, apakah berarti syariat Nabi Isa dan syariat Nabi Musa adalah tidak baik? Padahal itu syariat Nabi yang juga dari Allah, tentunya pasti baik. Iya, syariat Nabi Musa alaihissalam, syariat Nabi Isa alaihissalam adalah syariat yang baik di zamannya, syariat yang cocok diterapkan pada waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang menghukum Bani Israel dengan hukuman-hukuman dalam bentuk hukum-hukum syariat yang memberatkan mereka. Ketika mereka berbuat begini, kalau begitu kami jadikan haram. Ketika mereka enggan untuk melakukan ini, kalau begitu aku jadikan haram. Maka dijadikan hukumnya haram. Maka hukum-hukum tadi baik buat mereka yang sering melanggar sebagai hukuman buat mereka. Tetapi untuk manusia yang setelahnya, yang tidak melakukan hal yang sama dengan Yahudi, apakah pantas dihukum dengan hukum yang berat tadi? Tidak. Oleh karena itu, disebutkan di dalam ayat-ayat Allah bahwa Nabi Muhammad SAW melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat leher mereka. Belenggu-belenggu yang memberatkan mereka. Yaitu melepas hukum-hukum yang pernah Allah tentukan untuk mereka sebagai syariat mereka, yang sengaja sebagai hukuman buat mereka, itu dilepas. Di dalam agama yang terakhir ini. Dan kemudian dibawakan agama yang cocok untuk sepanjang masa, sepanjang waktu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan catatan ini penting. Agar kita jangan sampai terkesan menjelekkan syariat-syariat para anbiya. Syariat mereka sempurna di zamannya. Dan cocok untuk zamannya. Dan khusus untuk kaumnya masing-masing. Sebagaimana untuk Bani Israel, karena Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan hukum-hukum untuk mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka. Karena kalian begini, maka aku jadikan haram. Karena kalian begitu, maka kami jadikan haram. Mudah-mudahan dipaham. Maka itu tentunya tidak cocok untuk kaum-kaum setelahnya atau manusia-manusia setelahnya yang mereka tidak melakukan hal yang sama dengan Yahudi. Maka dilepas belenggu-belenggu tadi. Kembali kepada kita. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diutus untuk membawa sebaik-baik syariat. Wa azhar dalalatan wa awdaha hujjah, yang agamanya sebaik-baik dalil atau sejelas-jelas dalil, dan hujjahnya sejelas-jelas hujjah, dan penjelasannya seterang-terang penjelasan. Wa abyana burhan, sejelas-jelas bukti. Artinya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah agama yang sangat jelas gamblang hujah-hujahnya dan bukti-buktinya. Alladzi basyarat bihil kutub as-salifah, yang sudah dijelaskan tentangnya oleh kitab-kitab terdahulu. Dijelaskan dalam Taurat, dijelaskan dalam Injil. Dan dijelaskan pula dalam kitab-kitab suhuf sebelumnya. Akhbarat bihir rusulul ma'adiyah, dikhabarkan oleh para rasul yang telah lalu. Wajara dikruhu fil aqsar, dan sudah berlangsung sebutan beliau sebelum beliau datang di seluruh penjuru dunia. Fil qura wal anfar, di desa-desa, di kota-kota, dan di umat-umat, dan di seluruh penjuru dunia. Wal umamil khaliyah, bahkan di umat-umat yang telah lalu, semuanya sudah menyebut-nyebut tentang Nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang. Di masyarakat Nasrani, mereka tidak bisa mendustakan kenyataan yang terjadi pada mereka, bahwa mereka menunggu-nunggu Nabi yang akan datang. Yahudi juga tidak perlu dijelaskan lagi. Mereka menunggu-nunggu Nabi yang akan datang. Bahkan masyarakat musyrikin, mereka menunggu-nunggu Nabi yang akan datang. Mengapa? Karena mereka mendengar dari tukang-tukang sihir mereka bahwa akan dikalahkan penguasa-penguasa dunia oleh seorang Nabi yang akan diutus, katanya. Artinya mereka sudah tahu akan datangnya Nabi. Ikhwanul Muslimin, a'azakumullah. Duribat li nabawiyyatihi al-bashair min ahdi Adam abil bashar. Telah dicontohkan, telah disebut kenabian beliau sejak manusia pertama dari Adam abul bashar sampai zamannya al-Masih ibn al-Bashar. Kullama qama rasulun akhad alaihi al-mitha. Bahkan setiap datang rasul selalu memberikan satu janji, satu perjanjian. Apa itu perjanjiannya? Ikuti nabi setelahku. Setiap rasul diutus selalu berpesan dengan sumpah, bahkan dengan perjanjian, ikuti rasul setelahku. Sejak nabi pertama sampai nabi terakhir, sejak rasul pertama sampai rasul terakhir, hatta tahatin nubuwah ila kalimir rahman, sampai berakhir pada kalimir rahman, yaitu Nabi Musa alaihi salam, ibnu Musa ibn Imran. Fa azzala binubuwatihi ala ru'usil ashhad. Beliau pun mengumumkan kenabian rasul yang akan datang terakhir di depan seluruh para pengikutnya. Baina bani Israel, di antara seluruh bani Israel, mu'linan bil azan, mengumumkan dengan pengumuman. Kalimatnya persisnya disebutkan dalam kitab mereka sendiri, yaitu kitab Taurat yang mereka pegang saat ini. Yaitu kalimatnya fa'adzana binubuwatihi ala ru'usil, saya ulangi, ja'allahu min turi Sina, datang Tuhan dari turi Sina, wa ashraqa min Sa'ir, dan terbit dari arah Sa'ir, wa sta'lana min jibali Faran, dan mengumumkan dari negeri Faran, ila an dhahara al-masih ibn Maryam. Kutipan tadi diambil dari Sifr Tadniyatil Ishtira, pasal ke-33 paragraf kedua. Apa itu Sifr Tadniyatil Ishtira? Saya sudah cari di Wikipedia dan lainnya bahwasanya Sifr Tadniyatil Ishtira adalah salinan kelima dari kitab Taurat mereka. Mereka menyalin Taurat berkali-kali, katanya ini salinan kelima. Tentunya sudah kita kenal bagaimana Yahudi merubah-rubah Taurat. Artinya tidak sempurna lengkap mereka salin. Yang mereka suka mereka salin, yang mereka tidak suka mereka buang. Tapi ternyata masih tersisa beberapa kalimat yang menunjukkan akan datang seorang Nabi, dan Allah akan mendatangkan seorang Rasul, dan diumumkan di Jibali Faran. Ikhwan bin a'azakumullah, ini barakallahu fikum, salah satu dari kutipan yang ada dalam salinan Taurat mereka. Sampai datang Masih Isa di Maryam sebagai Rasul yang diutus oleh Allah SWT, dan juga lebih terkenal lagi pengumuman Nabi Isa alaihi salam tentang akan datangnya seorang Nabi. Adzan lam yu'adzinhu ahadun mithluh, dengan pengumuman yang tidak pernah ada seorang pun yang mengumumkan seperti itu sebelumnya. Belum pernah ada sebelumnya orang mengumumkan seperti itu. Memberikan nasihat. Walakin la yuhibbun an-nasihin, tapi mereka tidak menyukai nasihat-nasihat Nabi Isa alaihi salam. Dia menyatakan inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Allah kisahkan bagaimana Nabi Isa mengumumkan sejak bayinya masih di pangkuan Maryam binti Imran alaihi salam, sudah berkata inni Abdullah atani al-kitab, aku hamba Allah, aku diberi kitab, dan aku memberikan kabar gembira akan datangnya seorang nabi setelah. Juga beliau menyatakan inni Rasulullah ilaikum, aku Rasul yang diutus Allah pada kalian. Setelah Taurat, dengan memberikan kabar gembira akan datangnya seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Falamma ja'ahum, telah datang pada mereka nabi yang benar-benar persis seperti dikhabarkan oleh Nabi Isa. Qalu hadza sihrun mubin, mereka berkata ini sihir yang nyata. Mungkin mereka akan berkata itu kan dalam kitab kalian, kitabnya kaum muslimin. Baik, dalam kitab mereka. Fawwali, laqad adzana al-masih adzanan sami'ahu al-badi wal-hadir wa ajabu al-mu'min al-musajjad wa qamat hujjah. Sungguh demi Allah, Nabi Isa mengumumkan dengan pengumuman-pengumuman yang sangat jelas yang didengar oleh orang setempat ataupun orang luar kota, yang disambut oleh semua orang yang percaya dan tegak hujahnya atas seluruh yang muslim maupun yang kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, amma yaqulu fil mubtilun. Ikhwanu na'azakumullah, disebutkan diantaranya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang apa yang mereka sebut di dalam kitab mereka, yaitu di dalam kitab Yohana juz ke-14 halaman 15 dan 19. Ini di halaman ke-10-nya. Disebutkan bagaimana Isa menyatakan lastu ada'ukum, aku tidak meninggalkan kalian seperti anak-anak yatim, kata Isa. Ini dalam kitab Yohana. Dalam bahasa Arab disebut Yohana. Lastu ada'akum kal aitam wa sa'udu wa usalli wara'a hadzal imam. Aku tidak akan meninggalkan kalian seperti anak-anak yatim. Aku akan berupaya kembali pada kalian nanti. Aku akan kembali di akhir zaman dan aku akan salat di belakang imam kalian. Hadza ahdi ilaikum. Ini adalah sumpahku, janjiku atas kalian. In hafiztumuhu damalakumul mulku ila akhiril ayyam. Kalau kalian pegang perjanjian ini, niscaya kalian akan tetap di atas kemuliaan sampai akhiril ayyam. Aku akan kembali di akhir zaman dan aku akan sholat di belakang imam kalian. Apa maknanya imam kalian? Imam Mahdi alaihi salam. Siapa imam Mahdi? Muhammad bin Abdullah. Siapa dia? Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini isyarat yang sangat jelas. Silakan buka Injil kalian kalau kalian memang percaya. Ikhwan bin a'azakumullah, ini yang baru disebutkan sedikit dalam mukaddimah. Sesungguhnya Muqayyim masih menyampaikan mukaddimah yang biasanya orang menyebut mukaddimah dengan ringkas. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah, titik. Tetapi beliau Muqayyim ketika menyebutkan tentang la ilaha illallah, beliau rincikan. Ketika menyebutkan Muhammad dan Rasulullah, beliau rincikan pula bahwa beliau benar-benar Rasul yang dipersaksikan oleh seluruh makhluk-makhluk dan dipersaksikan oleh seluruh para Rasul bahwa beliau benar-benar Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal qadar barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wassalamu ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallam tasliman kathira.